apakah kau sayang? Kau kulihat sedih selalu. Apa kau pikirkan? Coba beritahu, ku usah merasa ragu. Kau bayangkan sendiri, siapa tak merasa sedih bila ingat akan janjimu yang suci yang tak pernah terbukti. Itu yang kau idamkan, saling berkasih sayang. Seperti bulan bintang, selalu berdampingan. Mulai di saat ini, kita sama saling berjanji. Kitalah berdua untuk selama-lamanya. Lihat burung merpati asik bercumbuh kasih. Yang kau idamkan, saling berkasih sayang. Seperti bulan bintang, selalu berdampingan. Mulai di saat ini, kita sama-sama.